lagi. Sakit hati ditinggal pergi, teganya kau mengkhianati. Patah hati kau ingkar janji, di belakang kau bermain hati. Ku bukan teman syafari yang selalu kau datang. Teganya kau mengkhianati.